kesedihanmu. Senandung kerinduan yang tiada hilang. Mencoba bertahan walau asa itu semakin ada. Tiada pernah hilang walau waktu kan terus berjalan. Coba rasa cinta.